بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خنفتنا عزكم الله pada majlis pagi hari ini kita akan menyempurnakan biografi tujuh imam qiraah sab'ah dengan menyebutkan tiga biografi imam qiraah sehingga sempurna menjadi qiraah asyarah, qiraah yang 10. Berarti nomor 8 sekarang ya. Qari' yang ke-8 adalah Khalaf Ibnu Hisyam. Qiraahnya Khalaf Ibnu Hisyam. Biografi Khalaf Ibnu Hisyam telah kita bahas tatkala kita membahas biografi Imam Hamzah. Ya, pada pembahasan Imam Hamzah, qiraah beliau dari beberapa orang rawi, di antaranya adalah Khalaf Ibnu Hisyam dari Sulaim Al-Kufi. Ya, antum baca kembali biografi beliau ketika itu. Yang ditambahkan di sini adalah para ulama menyatakan intahat ilaihi qira'atu ahlil kufah. Berhenti pada Khalaf Ibnu Hisyam qira'ahnya orang Kufah pada masanya. Ya, pada masa beliau qira'ahnya orang Kufah semuanya berhenti pada Khalaf Ibnu Hisyam. Barakallahu fikum. Saya tidak perlu mengulang lagi biografinya Khalaf. Tayib, sanad beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tiga imam terakhir ini rujukan saya adalah kitab Tahbirut Taisir fi qira'atil a'immatil asyarah karya Muhammad bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Al-Jazari. Tahbirut Taisir, pembahasan tentang 10 imam. Juga buku yang kedua Al-Kanzu fi qira'atil asyr Al-Imam Abdullah bin Abdul Mu'min rahimahullah. Baik, adapun terkait dengan sanad saya bawakan dari Ibn al-Jazari, terkadang dari Abdullah bin Abdul Mu'min. Taib, untuk Imam Khalaf bin Hisyam, rijalnya dijelaskan oleh Ibn al-Jazari dalam bukunya Tahbirut Taisir. Tahbirut Taisir, halaman ke-20. Beliau mengatakan rijal khalaf yang pertama adalah Sulaim Al-Kufi, muridnya Hamzah yang pernah kita bahas sebelumnya. Sulaim Al-Kufi, jadi Khalaf bin Hisyam dari Sulaim Al-Kufi dari Hamzah. Hamzah naik ke atas dengan sanad yang pernah kita bahas. Yang kedua adalah Ya'qub ibnu Khalifah Al-A'sha. Ya'qub ibnu Khalifah Al-A'sha, muridnya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Syu'bah. Abu Bakar bin Ayyash, di kalangan ahli Qura namanya Syu'bah. Sementara Syu'bah ini muridnya Asim. Ya, yang kedua dari Ya'qub bin Khalifah Al-A'sha, muridnya Abu Bakar Syu'bah. Yang berikutnya adalah Abu Zaid Sa'id bin Aus Al-Ansari. Abu Zaid Sa'id bin Aus Al-Ansari. Ini muridnya Al-Mufaddal Ad-Dabbi. Muridnya Al-Mufaddal Ad-Dabbi. Kemudian yang keempat adalah Aban Al-Attar. Aban Al-Attar. Paham ya? Baik. Sementara Abu Bakar Syu'bah, kemudian Mufaddal Ad-Dabbi dan Aban Al-Attar, mereka bertiga meriwayatkan dari Asim. Asim Al-Kufi, Asim dengan sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaf Ibnu Hisham juga meriwayatkan qiraah langsung dari Al-Kisai. Khalaf Ibnu Hisham dari Al-Kisai, Al-Kisai langsung dengan sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kata beliau, Khalaf Ibnu Hisham juga meriwayatkan dari Yahya bin Adam dari Syu'bah dari Asim dengan isnadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasannya Al-Jazari. Jadi khalaf ini punya guru Sulaim Al-Kufi. Sulaim dari Hamzah dengan sanadnya. Ini yang paling masyhur yang disebutkan oleh para ulama. Khalaf Sulaim Hamzah dengan sanadnya. Yang kedua yang juga masyhur, Khalaf bin Hisham dari Al-Kisai langsung. Al-Kisai langsung Rasulullah SAW dengan sanadnya. Kemudian kita bahas. Kemudian khalaf ini punya sanad sampai kepada Asim dengan tiga jalur. Yang pertama, khalaf dari Aban Al-Attar dari Asim langsung Rasulullah SAW dengan sanadnya. Yang kedua, khalaf dari Ya'qub bin Khalifah dan Yahya bin Adam dari Syu'bah dari Asim sampai Rasulullah SAW. Yang ketiga, Khalaf bin Hisham dari Abu Zaid Sa'id bin Aus Al-Ansari dari Mufaddal Ad-Dabbi dari Asim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Khalaf Ibnu Hisham punya sanad sampai tiga imam qari pada masanya, Hamzah, Asim Al-Kufi dan Al-Kisai. Dipaham ya? Ketemunya ketiga imam ini dan masing-masing punya sanad seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun rawi-rawinya, rawi qiraah khalaf yang masyhur ada dua. Rawi qiraahnya khalaf ini ada dua. Yang pertama disebut dengan Warraqu Khalaf. Warraqu Khalaf atau disingkat dengan Al-Warraq. Beliau adalah Abu Ya'qub. Beliau adalah Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Marwazi Al-Baghdadi. Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Marwazi Al-Baghdadi, dikenal dengan sebutan Warraqu Khalaf atau Al-Warraq. Beliaulah rawi khalaf. Rawi qiraahnya khalaf Al-Warraq hadza. Ini paling masyhur. Beliau wafat pada tahun 286 Hijriah. Wafat pada tahun 286 Hijriah. Ini yang paling masyhur, Warraq dari khalaf. Rawi yang kedua ialah Idris. Beliau adalah Idris bin Abdul Karim, Idris bin Abdul Karim bin Hasan Al-Baghdadi Al-Haddad. Idris bin Abdul Karim ibn Al-Hasan Al-Baghdadi Al-Haddad. Ya, ini yang kedua, dari khalaf sampai dengan atas. Beliau wafat pada Idul Adha, wafat pada Idul Adha tahun 292. Tahun 292. Ini Al-Warraq sama Idris. Kalau mau dibikin bahkan seperti ini, barakallahu fikum. Ini Khalaf Ibnu Hisham meriwayatkan langsung dari Sulaim Al-Kufi dari Hamzah. Ketemunya ke Hamzah. Kemudian Khalaf langsung dari Al-Kisai. Kemudian Khalaf memiliki sanad sampai kepada Asim dari tiga jalur. Yang pertama dari Aban Al-Attar langsung Asim. Yang kedua dari Ya'qub bin Khalifah dan Yahya bin Adam dari Syu'bah dari Asim. Yang ketiga dari Abu Zaid Sa'id bin Aus Al-Ansari dari Mufaddal Al-Dhabi dari Asim. Jadi untuk ke Asim beliau punya banyak jalur. Sementara rawinya khalaf ada dua, ada Al-Warraq, ada Idris. Al-Warraq langsung khalaf, Idris langsung khalaf. Dipaham ya? Dan para ulama sampai zamannya Ibn Jazari punya sanad sampai kepada Al-Warraq dan kepada Idris. Dua-duanya langsung kepada khalaf Ibnu Hisham Al-Kufi. Barakallahu fikum. Intaha. Ini terkait dengan Imam Khalaf. Imam yang berikut yang kesembilan adalah Abu Ja'far Al-Madani. Ini cukup panjang. Dari beliau ini ikhwan ada berbagai macam qiraah di kalangan mutaakhirin. Tayyib, Abu Ja'far Al-Madani. Nama beliau yang paling masyhur adalah Yazid ibn al-Qa'qa'. Abu Ja'far Al-Madani namanya Yazid ibn al-Qa'qa' al-Qari. Maula Abdullah ibn Ayyash bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi. Maula Abdullah ibn Ayyash bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi. Maulanya beliau. Dan inilah guru beliau dalam qiraah. Langsung belajar kepada maulanya, kepada tuannya. Taib, Abu Ja'far al-Madini ini Syekhu Nafi. Syekhnya Imam Nafi. Beliau membacakan qiraahnya. Beliau membacakan qiraahnya di Masjid Nabawi selama 59 tahun. Beliau membacakan qiraahnya di Masjid Nabawi selama 59 tahun. Beliau wafat di kota Madinah. Wafat di kota Madinah pada tahun 130 Hijriah. 130 Hijriah, dia mengatakan 128 Hijriah. Baik. Sekarang sanad beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang. Yang pertama maulanya sendiri, tuannya sendiri. Ini Abdullah ibnu Ayyash bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi. Abdullah ibnu Ayyas bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi. Yang kedua, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ketiga adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiga ya, Abdullah bin Ayyash, Abdullah bin Abbas, dan Abu Hurairah. Mereka bertiga mengambilnya dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Kemudian juga Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah secara khusus, beliau juga meriwayatkan dari Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Jadi sekali lagi isnadnya Abu Ja'far tiga, Abdullah bin Ayyash, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Mereka bertiga dari Zaid bin Thabit, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Ibnu Abbas dan Abu Hurairah juga meriwayatkan dari Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemunya di dua sahabat tadi. Baik. Adapun rawi beliau yang meriwayatkan qiraahnya beliau, ada dua orang rawi yang paling masyhur yang langsung meriwayatkan dari beliau. Yang pertama, rawi yang pertama adalah Ibnu Wardan Al-Hadza. Ibnu Wardan Al-Hadza. Beliau bernama Abu Al-Harith Isa bin Wardan Al-Madani Al-Hadza. Abu Al-Harith Isa bin Wardan Al-Madani Al-Hadza wafat di kota Madinah di sekitaran tahun 160 Hijriah. 160 Hijriah. Ada Isa bin Wardan, dikenal dengan Ibnu Wardan, mengambilnya langsung dari Abu Ja'far al-Madani. Tapi para ulama kita yang mutaakhirin, Ibnu Jazari, Abdullah bin Abdul Mu'min, mereka ini punya sanad. Ya, punya sanad sampai kepada Ibnu Wardan. Sanad mereka ketemu di Al-Hulwani. Ahmad bin Yazid Al-Hulwani. Al-Hulwani mengambil dari Qalun. Tahu Qalun ya? Qalun ini rawinya siapa ya, Pan? Imam Nafi. Ya, dari Al-Hulwani, dari Qalun. Qalun dari Isa bin Wardan tadi, dari Abu Ja'far. Barakallahu fikum. Al-Hulwani dari Qalun, Qalun dari Ibnu Wardan, Ibnu Wardan dari Abu Ja'far al-Madani, sampai kepada Rasulullah SAW. Ketemunya di Qalun juga. Khusus untuk Al-Imam Abdullah bin Abdul Mu'min, beliau memiliki sanad di eranya beliau, sanad sampai ke tiga orang qori di masa itu. Tiga orang qori tadi punya sanad sampai ke Al-Hulwani, dari Qalun, dari Ibnu Wardan, dari Abu Ja'far al-Madani. Ini penting saya sebutkan dikarenakan terkait dengan para mutaakhirin sekarang ini. Dikatakan riwayat. Ya, ada tiga riwayat, ada tiga rawi yang meriwayatkan qiraahnya Abu Ja'far al-Madani di eranya mereka ini. Ada tiga orang. Ada Nahrawani ada Rohawi, ada Ahwazi. Yang semalam saya singgung. Tiga orang ini ya, Pak. Ini menjadi perkara yang masyhur di kalangan orang sekarang ini. Ketika mereka mempelajari masalah qiraah, ada pembahasan sekarang ini. Qiraah Nahrawan, qiraah Ahwaz, qiraah Rohawi. Dan yang paling masyhur qiraah Nahrawan. Itu diambil dari orang ini tadi. Tiga imam qari pada masanya yang meriwayatkan qiraahnya siapa ini? Abu Ja'far Al-Madani. Itu jauh. Sangat banyak perantaranya sampai kepada Al-Hulwani, kepada Qalun, kepada Ibnu Wardan, kepada Abu Ja'far Al-Madani. Sehingga penting kita sebutkan secara singkat biografi tiga imam ini. Gitu ya. Yang pertama An-Nahrawani. Yang meriwayatkan qiraahnya Abu Ja'far Al-Madani di era mutaakhirin. An-Nahrawani. Beliau adalah Abul Faraj Abdul Malik bin Bakran. Abul Faraj Abdul Malik bin Bakran ibn al-Ala An-Nahrawani. Dikenal dengan sebutan Imam An-Nahrawani. Yang kedua Ar-Rahawi. An-Nahrawani ma'ruf ini Syekh. Syekhul Qurra, syekhnya para qari di Nahrawan. Yang kedua Ar-Rahawi. Ar-Rahawi namanya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ar-Rahawi As-Sulami. Ma'ruf dengan As-Sulami. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ar-Rahawi Al-Ma'ruf bis-Sulami. Beliau juga Syekhul Qurra di Dimashq. Beliau ini syekhnya para qari di Damaskus pada masanya. Ar-Rahawi. Yang ketiga Al-Ahwazi. Al-Ahwazi dengan ha dan zai. Al-Ahwazi. Beliau bernama Abu Ali Al-Hasan bin Ali. Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Ibrahim bin Yazdad Al-Ahwazi. Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Ibrahim bin Yazdad Al-Ahwazi. Juga Syekhul Qurra, syekhnya para qari di masanya di Damaskus. Anda harus tahu tiga orang ini. Ya, dikarenakan di era mutaakhirin, ya, era tahun 300-an sampai 400 Hijriah, ya, mereka bertiga ini yang paling masyhur di kota Damaskus. Riwayat yang meriwayatkan qiraahnya Abu Ja'far Al-Madani, dan mereka memiliki qiraah sendiri. Nah, namanya tilawah atau qiraah Nahrawan, qiraah Ahwaz, qiraah Rahawi. Barakallahu'alaikum. Ini bagi yang ingin menelusuri dan mengkaji lebih lanjut, silakan, ada jalurnya. Barakallahu'alaikum. Ngerti ya? Al-Muhim, kalau mau dibikin bahkan seperti ini. Oh sebentar, kita baru satu rawi ya. Baru Ibnu Wardan. Rawi yang kedua, afwan. Rawi kedua dari rawinya Abu Ja'far Al-Madani. Dari semua masalah masih pada Ibnu Wardan. Rawi yang kedua namanya Ibnu Jammaz. Rawi yang kedua namanya Ibnu Jammaz dengan zai. Beliau bernama Abu Rabi', Abu Rabi' Sulaiman bin Muslim Ibnu Jammaz. Sulaiman bin Muslim Ibnu Jammaz. Az-Zuhri maulahum Al-Madani. Az-Zuhri maulahum Al-Madani. Beliau wafat di sekitaran tahun 170 Hijriah. Wafat pada tahun 170 Hijriah di kota Madinah. Di kota Madinah. Nah, untuk Ibnu Jamas, beliau dari jalur atau dari sanad Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir, ini muridnya. Jadi para ulama kita kayak Ibnu Jazari rahimahullah punya sanad sampai kepada Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir dari Ibnu Jamas dari Abu Ja'far al-Madani. Kalau yang tadi Ibnu Wardan dari siapa ya, Ikhwan? Al-Hulwani ya. Al-Hulwani dari Qalun dari Ibnu Wardan dari Abu Ja'far al-Madani. Yang ini dari Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir al-Madani dari Ibnu Jamas dari Abu Ja'far al-Madani. Ya, semua sanadnya mutaakhirin ke Ibnu Jamas, semuanya sumbernya Ismail bin Ja'far. Semua sanadnya mutaakhirin sampai kepada Ibnu Wardan, sumbernya Al-Hulwani dari Qalun dari Ibnu Wardan. Barakallahu. Sehingga rawi qiraahnya Abu Ja'far al-Madani dua, Ibnu Wardan dan Ibnu Jamas. Dua-duanya dari Abu Ja'far al-Madani. Namun yang paling masyhur siapa ya, Ikhwan? Yang paling masyhur Ibnu Wardan. Ya, riwayat Ibnu Wardan. Qiraah Abu Ja'far al-Madani dengan riwayat Ibnu Wardan. Baik. Nah, di zaman mutaakhirin dibahas qiraahnya Abu Ja'far al-Madani dari Ibnu Wardan, dari sebelumnya Ibnu Wardan dari Qalun, dari Hulwani dengan riwayat Nahrawan, Ahwas dan Rahawai. Barakallahu fikum. Jadi bagiannya seperti ini. Baik, ini Abu Ja'far al-Madani dari tiga orang, Abdullah bin Ayyash, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Tiga-tiganya dari Ubay bin Ka'ab. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ibnu Abbas dan Abu Hurairah juga meriwayatkan dari Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara muridnya untuk Abu Ja'far ada dua, ada Ibnu Wardan, ada Ibnu Jamas. Ibnu Wardan mempunyai murid namanya Qalun. Qalun dari Al-Hulwani. Punya murid namanya Hulwani. Sementara Ibnu Jamas punya murid namanya Ismail bin Ja'far al-Madani. Nah, di bawahnya ini panjang. Di bawahnya Al-Hulwani panjang sampai ketemu An-Nahrawani, Ar-Rahawi dan Al-Ahwazi. Terus belakang ketemunya ke Abdullah bin Abdul Mu'min. Barakallahu fikum. Hakadha. Naam. Tayyib. Yang berikutnya adalah yang terakhir, yang ke-10. Imam yang ke-10 Ya'qub Al-Hadrami. Ini juga termasuk yang masyhur di kalangan mutaakhirin. Sanadnya ya, Pak. Baik. Beliau bernama Abu Muhammad. Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq bin Ziyan. Ada yang mengatakan Zaid. Tapi yang di kitab Tahbirut Taisir itu Ziyan. Ya. Ya'qub bin Ishaq bin Ziyan bin Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami maulahum. Al-Hadrami maulahum Al-Basri. Jadi beliau ini dari Basrah, cuman maula Hadramiyin. Beliau ini maulanya orang-orang Hadramut. Lebih dikenal dengan Ya'qub Al-Hadrami daripada Ya'qub Al-Basri. Nah, Ya'qub Al-Hadrami maulahu. Beliau wafat. Wafat di kota Basrah pada bulan Dzulhijjah. Wafat di kota Basrah di bulan Dzulhijjah tahun 250 Hijriah. Tahun 250 Hijriah. Beliau dikatakan a'lamu ahli zamanihi bil arabiyyati wa wujuhiha. Orang yang paling alim dengan bahasa Arab dan semua sisi-sisi bahasa Arab. Min kibar a'immatil qurra, termasuk imam-imam qiraah yang kibar, ada Yaqub. Diriwayatkan dari beliau, beliau mengatakan ruwiya anhu annahu qaal, diriwayatkan dari beliau, beliau mengatakan qara'tul qur'ana, qara'tul qur'ana ala abil munzir salam bin abi sulaiman, qara'tul qur'ana, qara'tul qur'ana ala abil munzir salam bin abi sulaiman at-tawil al-khurasani fi sanatin wa nisfin, fi sanatin wa nisfin. Wa ala Maslamah bin Muharib, wa ala Maslamah bin Muharib fi sittati ayyam, fi sittati ayyam. Wa ala Hisham bin Sharnafah, wa ala Hisham bin Sharnafah al-Mujashi'i fi thalathati ayyam. Kata beliau, aku membaca Al-Quran kepada Abul Munzir. Ini gurunya beliau, sanadnya beliau ini. Aku membaca Al-Quran kepada Abul Munzir Salam bin Abi Sulaiman al-Tawil Khurasani selama setahun setengah, paling lama. Dan membaca Quran kepada Maslamah bin Muharib selama 6 hari. Dan membaca kepada Syihab bin Syarnafa al-Mujashi'i selama 3 hari. Jadi yang paling lama kepada siapa? Kepada Abul Munzir. Ada ustadu, ustadnya Ya'qub. Tayyib. Beliau ini ya ikhwan barakatuhikum, satu-satunya imam qurra, ya, satu-satunya imam qiraah yang secara nasab semuanya ulama. Beliaunya, bapaknya, beliaunya, bapaknya dan kakeknya. Semuanya ulama. Semuanya qari. Dari Ya'qubnya, Ishaqnya, Ziyannya. Tidak ada satu orang qori pun yang demikian keadaannya. Di sini dikatakan, laisa fil qurra'il asyarah man lahu nasabun fil ilmi siwahu. Tidak ada dari kalangan ulama 10, qori 10 yang memiliki nasab semua terkait dengan ilmu selain beliau. Hanya beliau. Beliaunya qori. Bapaknya qari, mbahnya juga qari. Sampai ada yang membuat basyir, saya imlakan kepada antum. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Laliki. Beliau membuat semacam nazoman. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Laliki. Al-Laliki. Fihi, terkait dengan Ya'qub ini. Katanya Al-Laliki, abuhu minal qurra'i haqqan wajidduh. Ini yang pertama, ya, bagian awal bait. Abuhu minal qurra'i haqqan wajidduh. Sekarang sebelahnya, wa Ya'qubu fil qurra'i kal kaukabid durri, wa Ya'qubu fil qurra'i kal kaukabid durri, wa Ya'qubu fil qurra'i kal kaukabit durri. Bait yang kedua, yang di bagian awal. Kalau dalam pembahasan bait itu ada namanya sadrul bait, ada ajzul bait. Kalau sadrul bait itu bagian awal, kalau ajz bagian akhir. Paham ya? Mesti ada dua bagian, bagian pertama, bagian terakhir. Ada sadr, ada ajz. Sekarang bait yang kedua, di bawahnya lagi. Tafarruduhu mahdhus shawabi wa wajhuhu. Tafarruduhu mahdhu as-shawabi wa wajhuhu. Tafarruduhu mahdhus shawabi wa wajhuhu. Di sebelahnya lagi ajz al-bait. Faman mithluhu fi waqtihi wa ila al-hasri. Faman mithluhu fi waqtihi wa ila al-hasri. Kalau dia punya cepat, katanya al-Laliki, abuhu minal qurra'i haqqan wajidduh wa ya'qubu fil qurra'i kal kaukabit durri tafarruduhu mahdhu shawabi wa wajhuhu faman mithluhu fi waqtihi wa ila al-hasri. Artinya bapaknya Ya'qub, bapaknya termasuk qurra' yang sebenarnya dan kakeknya juga. Sementara Ya'qub di kalangan para qurra seperti bintang yang terang, yang bersinar. Tafarruduhu, jadi pendapatnya dia yang tersendiri, pendapatnya dia sendiri itu semata-mata kebenaran. Dan juga wajahnya dia, sisi-sisi bahasa Arabnya dia, semuanya benar. Jadi ketika dia punya pendapat yang sendirian, itu benar. Dia punya wajah dari bahasa Arabnya dia, itu juga benar. Maka siapa orang yang semisal dia pada waktunya sampai kiamat nanti? Ini pujiannya Laliki. Baik, adapun sanadnya beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup panjang ya ikhwan. Dan saya pilihkan yang masyhur ya. Yang masyhur. Baik. Rijal Ya'qub yang dikenal adalah Abul Mundhir Salam bin Abi Sulaiman. Abul Mundhir Salam bin Abi Sulaiman. Salam ini mengambilnya dari Asim dan Abul Ala. Mengambilnya dari Asim dan afan Abu Amr ibn al-Alam. Salam mengambilnya dari Asim al-Kufi dan dari Abu Amr ibn al-Ala. Paham ya, ketemunya ke sana. Abu Ya'qub al-Hadrami dari Abul Mundhir Salam bin Abi Sulaiman al-Tawil dari Asim dan Abu Amr. Asim dengan sanadnya, Abu Amr dengan sanadnya. Paham ya? Ini yang paling dikenal. Yang kedua, yang paling masyhur, Syihab Ibnu Syarnafah Al-Mujashi'i. Ya, Ya'qub mendapatkannya dari Syihab bin Syarnafah Al-Mujashi'i. Syihab ini meriwayatkannya dari Marwan bin Mas'ud. Marwan bin Musa ya Allah Musa. Bin Musa. Saya Marwan bin Musa Al-A'war. Bahkan saya malah keliru. Musa bin Marwan bin Musa Al-A'war. Ya, Syihab bin Syarnafah. Syihab bin Syarnafah mengambilnya dari Marwan bin Musa Al-A'war Marwan dari Asim dan dari Abu Amr. Marwan dari Asim dan dari Abu Amr. Intinya sanadnya Yakub ketemu kedua imam tadi, kepada Imam Asim Al-Kufi dan Abu Amr Al-Mazin Al-Basri. Masing-masing dengan sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada Yakub. Difahami insyaallah ya? Ketemunya ke sana. Taib, sekarang muridnya. Rawinya yang meriwayatkan kiranya Yakub ada dua. Yang masyhur ada dua ikhwan. Ya, yang meriwayatkan kiranya Yakub ada dua. Yang pertama namanya Ruwais. Ruwais, ra wau ya sin kecil. Ruwais. Beliau bernama Abu Abdullah Muhammad bin Al-Mutawakkil Al-Lu'lu'i Al-Basri. Abu Abdullah Muhammad bin Al-Mutawakkil Al-Lu'lu'i Al-Basri. Ruwais laqab. Ruwais laqab. Paham ya? Beliau wafat di kota Basrah. Wafat di kota Basrah pada tahun 238 Hijriah. 238 Hijriah. Hadar Wais. Para ulama kita yang mutaakhirin kayak Ibn Jazir dan juga yang lainnya, itu punya sanad sampai kepada Ruwais. Sumbernya adalah Al-Hamami. Semua isnad yang mutaakhirin sampai kepada Ruwais sumbernya di Al-Hamami. Kita cari namanya enggak ketemu ikhwan. Al-Hamami. Al-Hamami meriwayatkan dari An-Nakhas. An-Nakhas Abdul Qasim Abdullah bin Hasan An-Nakhas. An-Nakhas dari At-Tammar. At-Tammar namanya Abu Bakar Muhammad bin Harun. At-Tammar dari Ruwais. Ruwais dari Yakub. Ini kalau kepengin tahu isnadnya mutaakhirin itu. Semua ulama yang belakangan ini yang nyambung isnad sampai kepada Ruwais jalurnya Al-Hamami. Ya, Al-Hamami dari An-Nakhas Abdul Qasim Abdullah bin Hasan, dari At-Tammar Abu Bakar Muhammad bin Harun, dari Ruwais tadi, Ruwais Abdullah bin Muhammad bin Al-Mutawakkil Al-Lu'lu'i. Ruwais dari Yakub. Barakallahu'alaikum. Rawi yang kedua, rawi yang kedua adalah Rauh. Namanya Rauh. Rauh bin Abdul Mu'min Al-Basri An-Nahwi. Rauh bin Abdul Mu'min An-Nahwi Al-Basri Abul Hasan. Abul Hasan. Beliau wafat pada tahun 235. Beliau wafat pada tahun 235 atau 34 Hijriah. Ala qaulain. Ada Rauh. Dua-duanya Ruwais dan Rauh dari Yakub, langsung dari Yakub. Sehingga qiraah Yakub riwayat Ruwais, qiraah Yakub riwayat Rauh. Untuk para mutaakhirin belakangan kalau ketemu ke Ruwais dari Al-Hamami, dari An-Nakhas, dari At-Tammar, dari Ruwais. Ada bentuk Rauh juga begitu. Para ulama yang mutaakhirin yang belakangan Ibnu Jazari dan juga yang lainnya, mereka sempunya sanad ketemunya kepada Ibnu Khusnam. Semua isnadnya mutaakhirin ke Rauh ketemunya kepada Ibnu Khusnam namanya. Beliau adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim Ibnu Khusnam Al-Maliki. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim Ibnu Khusnam Al-Maliki. Ibnu Khosnam mengambilnya dari Abu Abbas At-Taimi. Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub. Ya. Abu Abbas At-Taimi. Kemudian Abu Abbas At-Taimi mengambil dari Ibnu Wahab. Namanya Abu Bakar Muhammad bin Wahab Al-Basri. Ibnu Wahab dari Rauh. Rauh bin Abdul Mu'min. Rauh dari Ya'qub. Itu jalur isnad semua ulama mutaakhirin yang mendapatkan riwayat Rauh dari Ya'qub. Semua ketemu kepada Ibnu Khosnam. Ibnu Khosnam dari Abu Abbas At-Taimi, dari Ibnu Wahab, dari Rauh, dari Ya'qub. Ini penting disebutkan dikarenakan beliau termasuk mutaakhirin. Kalau mau dibagi-bagikan seperti ini, ikhwan, saya buatkan dengan lebih rinci. Ya. Ya'qub dari Abul Mundhir, Salam bin Abi Sulaiman, dari Abu Amr Ibn al-Ala, dan dari Asim. Kemudian yang kedua, Ya'qub dari Syihab bin Syarnafah, dari Marwan bin Musa al-A'war, dari Asim dan Abu Amr. Ketemunya di dua imam, Imam Asim dan Imam Abu Amr Ibn al-Ala. Sementara muridnya ada Ruwais, ada Rauh. Ruwais dari Ya'qub, Rauh dari Ya'qub. Ruwais dan Ya'qub ada sanad kepada beliau. Barakallahu'alaikum. Itu mutaakhirin. Kalau Ruwais ketemunya Wat al-Hamami, dari An-Nakhas, dari At-Tammar, dari Ruwais. Kalau Rauh, mutaakhirin ketemunya dari Ibnu Khosnam, dari Abu Abbas At-Taimi, dari Ibnu Wahab, dari Rauh, dari Ya'qub. Ini semuanya sumber isnadnya mereka sampai sini. Bawahnya itu banyak ketemunya di mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Intaha. Dengan demikian selesai pembahasan kita terkait dengan biografi imam yang 10. 7 imam dilengkapi dengan 3 imam menjadi al-a'immatul asyarah, imam-imam yang 10. Mereka ini yang mu'tabar, yang masyhur terkait dengan kiroahnya, dengan penelitian para ulama. Selain ini dikatakan kiroah syadzah atau ghairu mu'tabar. Kiroah yang syadzah. Barakallahu'alaikum. Naam, sementara cukup. Dan insyaAllah nanti malam kita akan kembali kepada kitab. Belum selesai pembahasannya. Ini poin keberapa kemarin? Dari masail yang kita angkat itu. Duh, kok bingung. Ini kelamaan kayaknya. Kita akan membahas masalah apa ini? Masalah al-qiraat tauqifiyah dan ikhtilaf. Ikhtilaf kan gitu ya. Saya pikir saya Nur Antum tulis. Ada masail al-qiraat wal ikhtilafu fiha. Poin 1, poin 2. Yang ini poin berapa ini? Biografinya ini. Poin yang keempat. Kan gitu ya. Masih menyisakan sekian banyak poin lagi masail terkait dengan masalah qiraah, penting diangkat kepada antum supaya antum memahami hal-hal yang terkait dengan masalah qiraah dan semisalnya. Saya bawakan sejumlah masail, tidak semuanya, selebihnya akan dibahas ketika kita membahas bab khusus tentang masalah bab tentang tajwid, tentang tahsin, tentang tartil, nanti akan dilengkapi di sana masailnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dan bagian-bagian yang sudah saya buat tafadhol, kalau antum mau menfotokopinya saya kasih izin. Tayyib. Jadi 10 lembar karena masing-masing imam saya sendirikan. Saya sendirikan. Gitu ya. Fotokopi yang kepingin memfotokopi langsung ke Abu Ismail. Kemarin janjian sama Abu Ismail ya, ke Abu Ismail. Nanti yang kepingin fotokopi ini langsung kepada beliau, dia difotokopikan dan untuk antum. Zen, yang mau. Nanti aslinya tak ambil lagi. Nah, barakallahu fikum. Hadza mafhumun, barakallahu fikum. sedikit tambahan, tunggu waktu Ikhwan ya. Bagi yang kepingin menelusuri dan memahami lebih lanjut, harus menggunakan harus dengan seorang guru. Kalau semata-mata teori seperti ini, maklumat bisa kita bahas dari kitab-kitab rujukan ilmu qiraah. Tapi ketika antum ingin belajar langsung bagaimana rincian qiraahnya para imam, usul qiraah asim, usul qiraah nafi, ya mereka punya kaidah dan dasar qiraah masing-masing imam, harus belajar langsung sama seorang guru. Antum kepengen tahu ikhtilaf yang ada pada mereka, perbedaan bacaannya, harus dari seorang guru. Kalau sekarang membahas, saya bisa, karena bukunya ada. Lafadz ini, qiraahnya fulan. Tapi begitu suruh mempraktekkan, tidak sembarang orang. Ketika melafalkan bacaan tadi, harus dari seorang guru yang dikenal, qari, dan memahami bacaan yang ada. Dipahami ya? Paham itu? Ayuhan nas. Nah, dikarenakan ada beberapa perbedaan bacaan. Kalau semata-mata lafadznya beda gitu, gampang. Fatabayyanu diganti fatathabbatu, enak ngomongnya. Tapi gak cuma seperti itu. Detail, banyak hal-hal yang lain yang antum harus tahu, dan itu harus dari seorang guru yang langsung mengerti ilmu ini. Harus talaki, gak mungkin menggunakan kitab. Gitu ya. Tapi kunci untuk mempelajari ilmu ini, yang pertama ilmu lughah. Antum harus betul-betul mumpuni ilmu Arabiyah, nahwu, sharaf, balaghah dan semisalnya. Kunci yang kedua, antum harus paham terlebih dahulu dasar-dasar ilmu tajwid dan ahkamu tajwid. Kuasai ini. Paham ya? Baru kemudian antum harus menguasai terlebih dahulu qiraah seorang imam. Kalau di Indonesia ini antum harus memahami terlebih dahulu qiraahnya asim, hafaz an asim. Kuasai ini dulu. Setelah antum kuasai, ketentuan yang berikutnya yang saya dengar langsung, karena sempat kita diaman kemarin, ada salah seorang yang mengajarkan ilmu ini. Di antara saat berikutnya harus hafizul Quran. Jadi mau ikut tak boleh. Ente belum hafid, ya khair. Enggak jadi ikut. Harus hafid Al-Quran. Hafid Quran, qiraah, hafaz an-asib. Difahami ya? Kenapa demikian? Supaya lebih memudahkan untuk menjelaskan kepada murid-muridnya. Lafaz yang ini, surat yang ini. Antum tahu? Iya. Yang ini qiraah Ibnu Katsir. Yang ini Ibnu Amir. Yang ini Al-Kisai. Yang ini Ibnu Al-Ala. Yang ini Nafi. Yang ini Hamzah. Yang ini Asim. Masih nyambung. Nah, kalau antum ni gak hafid, singgih yo. Lafadz ini surat ini, yang mana yo kelamaan. Difaham ya? Itu dasar-dasar terlebih dahulu. Baru harus talaki kepada seorang yang betul-betul memahami ilmu ini. Barakallahu fikum. Gampang ya, Ikhwan. Bagi yang mau. Gitu ya. Sampai sini ya, Ikhwan. Padahal kalau mau diteruskan panjang, tebel bukunya segini. Pembahasan panjang dari mulai basmalah, ta'awud, kemudian masalah-masalah tajwid, atau idhar, idgham, imalah, tashmim, dan segala macamnya itu dibahas panjang. Kemudian langsung diterapkan di semua Al-Quran. Ada itu, kalimat ini. Ini kalau sekedar bahas, toh saya bisa. Tapi yang jadi masalah itu memerlukan latihan dan bacaan langsung yang didengarkan dari seorang guru. Dan saya bukan ahlinya, gitu ya. Harus jujur mengatakan saya bukan ahli dalam masalah seperti itu. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafizakumullah wa tabaraka wa ta'ala.